Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah, kaum muslimin Masjid Al-Asri, jamaah Masjid Al-Asri, Pakung Reja, dan benar-benar muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Kita masih di bab tentang masalah fikul istihad fil ibadah, kesungguhan dalam beribadah yang cerdas. Kita masih membaca perkataan dan nasihat Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau katakan, wa kullu man lam yazummu atau lam yazumma nafsahu, siapa yang tidak memberikan tali kekang pada dirinya dalam ibadahnya, wa auradihi, dan dalam wiridnya. Aurat jamak dari wirid, artinya adalah ibadah yang rutin, boleh jadi salat, boleh jadi baca Quran, boleh jadi zikir atau yang lain. Tidak dia beri tali kekang dengan sunnah nabawiyah, maka dia akan menyesal dan dia akan cenderung praktek ibadahnya adalah kerahiban, yang itu tidak diajarkan oleh Islam. Wa yasu'u mizajuhu, dan akan jeleklah kondisi fisiknya. Mizaj, makna asalnya adalah campuran, maksudnya yang dimaksud dengan campuran di sini adalah mungkin hormon atau enzim dalam tubuh. Wa yafutuhu khairun katsir, dan hilang darinya kebaikan yang banyak berupa mengikuti dan meladani sunnah Nabi ar-raufur rahim bil mu'minina, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang penyayang dengan orang-orang yang beriman, seorang yang sangat menginginkan kebaikan, menginginkan hal-hal yang manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan pada umatnya amal yang terbaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan tabattul. Tabattul yang terlarang adalah membujang atau hidup sendiri dengan tujuan sungguh-sungguh dalam beribadah. Warahbaniyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kerahiban, yaitu tidak menikah dengan alasan fokus ibadah. Alati lam yub'as biha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus dengan membawa kerahiban. Oleh karena itu maka Nabi melarang sardi saum, puasa setiap hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wisal, puasa yang bersambung, dua hari atau lebih berpuasa tanpa berbuka dan tanpa sahur. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat malam, qiyami aktsaril lail, di mayoritas malam, kecuali di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Demikian juga Nabi melarang al-uzbah, membujang, lil mustati, bagi orang yang punya kemampuan untuk menikah. Dan Nabi melarang sikap tidak mau makan daging, padahal tidak alergi untuk makan daging dan punya duit untuk makan daging. Yang enggak makan daging karena alergi atau karena enggak punya duit tentu enggak masuk dalam larangan. Ila ghairi dzalika minal awamir wan nawahi. Dan perintah dan larangan yang lain. Terdapat satu riwayat yang mengatakan ada seorang sahabat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, jika saya makan daging maaf-maaf, kemaluan saya tegang, birahi saya tinggi. Akhirnya saya haramkan diri saya untuk makan daging. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk kalian. Maka perbuatan orang ini dilarang. Perbuatan orang tersebut yang mengharamkan daging untuk dirinya itu dilarang oleh ayat. Padahal boleh jadi itu satu hal yang sangat beralasan. Karena dia punya problem, punya masalah kalau makan daging. Fal'abid bila ma'rifatin, maka seorang yang ahli ibadah tanpa punya pengetahuan likasirin min dalik, untuk banyak dari hal-hal di atas dimaklumi dan berpahala. Adapun orang yang ahli ibadah, seorang yang rajin beribadah, yang mengetahui bil asaril Muhammadiyah, dengan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia melanggarnya, maka orang ini adalah mafdulun, bukanlah orang yang utama, marun, dan dia adalah orang yang tertipu. Wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwa muha wa in qalla. Dan amal yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu, yang paling rutin, meskipun sedikit. Semoga Allah memberikan ilham kepada kita semua, husnul mutaba'ah, untuk bisa maksimal dalam mengikuti Nabi dan menjauhkan dari kita hawa nafsu dan pelanggaran. Demikian nasihat Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala berkenaan dengan pentingnya ilmu bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk beribadah. Dan hendaknya seorang itu, seorang yang rajin beribadah, mengikatkan dirinya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Nabi memerintahkan dan mengajarkan kecuali amal yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah dari Salman, yaitu Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan, jika malam tiba, maka manusia terbagi menjadi tiga kategori. Ada tiga jenis manusia di malam hari. Ada kategori yang pertama, minhum man lahu wala alihi. Malam itu tidak menguntungkannya, tidak pula merugikannya. Dia tidak mendapatkan keberuntungan, tidak pula kerugian di malam tersebut. Kemudian orang yang kedua, man alaihi walalahu. Orang yang ketika malam hari dia man alaihi, cuma mendapatkan kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan. Dan manusia yang ketiga, man la alaihi walalahu. Orang yang pertama adalah orang yang mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Orang yang kedua, mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan keuntungan. Orang yang ketiga, man la alihi walalahu, tidak dapat kerugian, tidak pula dapat keberuntungan. Fakultu, maka Tariq bin Shihab bertanya, wa kaifa dzaka, bagaimanakah demikian, apa penjelasannya? Maka sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, adapun manusia kategori yang pertama, man lahu wala alihi, orang yang mendapatkan untung dengan datangnya waktu malam dan tidak mendapatkan kerugian. Ideal adalah orang yang memanfaatkan kelalaian manusia. Pada saat umumnya manusia lalai, asik dengan tidurnya, asik dengan kelalaian, dia manfaatkan. Wa dzulmatal lail, dan dia manfaatkan gelapnya waktu malam untuk berwudu dan salat. Dia adalah orang yang mengisi waktu malamnya dengan salat malam. Fadakalahu wala alaihi, maka malam baginya adalah menguntungkan dan tidak merugikan. Kemudian fadakalahu, maka malam itu untung baginya, la alaihi, tidak rugi baginya. Dan manusia yang kedua adalah rajulun irtanama, seorang yang memanfaatkan lalainya manusia, sibuknya manusia dengan urusannya masing-masing dan gelapnya malam, maka dia manfaatkan berjalan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia melakukan aktivitas malam hari yang itu nilainya maksiat. Boleh jadi dengan mabuk-mabukan, boleh jadi dengan berjudi, boleh jadi dengan berzina atau yang lain. Fadaka alaihi la lahu, maka malam itu menjadi kerugian baginya dan bukan keuntungan baginya. Kemudian manusia jenis yang ketiga adalah rajulun nama hatta asbaha, habis isyak cuma tidur, bangun-bangun sudah subuh. Fadakala lahu wala alaihi, maka dia adalah orang yang malam itu tidak menguntungkannya meskipun juga tidak merugikannya. Tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Dapatnya tidur nyenyak semalaman, itu dapatnya. Kemudian Tariq mengatakan, fakultu la'as usbihanna hada, maka aku katakan sungguh aku akan atau la'as bahanna hada, maka sungguh akan tiba waktu pagi, fadurba ala nasi ba'sun, lalu ditetapkanlah atas manusia ba'sun, satu rombongan. Fakharaja fihim, lalu Salman pun ikut berangkat di tengah-tengah mereka. Nampaknya kemudian di pagi harinya, kemudian diberangkatkanlah rombongan untuk perang. Dan yang di antara ikut rombongan tersebut adalah Salman. Dan Tariq bin Syihab menyertai Salman. Fasahibtuhu, maka aku kemudian menemani Salman Al-Farisi. Wa kuntu la ufaddiluhu fi amalin, dan aku tidak pernah mengungguli Salman dalam beramal. Kemudian beliau ceritakan maksudnya, jika aku membuat adonan roti, dia yang masak roti. Jika aku yang masak roti, maka dia masak yang lain. Aku tidak pernah kemudian bisa memberikan, menservis Salman sehingga dia tidak ngapa-ngapain. Saya tidak bisa kemudian mengungguli dia. Dia mesti mengimbangi saya. Saya tidak mau mendapatkan khidmat dari Tariq bin Syihab. Fanazalna manzilan, maka kami singgah di satu tempat, kami bermalam di sana. Wa kanat li Tariqin, dan adalah Tariq, itu dirinya sendiri, memiliki waktu di malam hari yang dia gunakan untuk sholat malam, untuk bangun sholat malam. Maka aku bangun di waktu tersebut dan aku jumpai Salman masih tidur. Lalu aku berkata dalam hati, sahabat Nabi saja yang lebih baik dariku itu tidur, masa aku bangun? Ini sahabat Nabi, khairun minni, lebih baik daripada tidur, daripada diriku na'im, dia tidur, masa aku bangun? Ya sudah, fa'anam, aku tidur lagi. Kemudian aku tidur sesaat, kemudian bangun lagi. Dan ku jumpai Salman masih tidur. Maka aku tidur lagi. Illa anaukana idha ta'ara. Cuma yang aku perhatikan dari amalnya Salman. Jika dia ngelilir di malam hari saat tidur kemudian melek atau ngelilir kata orang Jawa. Maka dia mengatakan sambil berbaring, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Habis itu tidur lagi. Nah, ngelilir. Kalau sebagian orang kemudian minum atau kemudian kencing, ngelilir. Baca kalimat zikir di atas, kemudian tidur lagi. Itu yang dicermati oleh Tariq bin Shihab dari amalnya Salman. Hatta idza kana qubail as-subhi. Sampai beberapa saat sebelum waktu subuh tiba, mungkin setengah jam sebelum waktu subuh tiba, koma, maka Salman bangun. Kemudian dia berwudu, kemudian salat 4 rakaat. Falamma salaina al-fajr, maka setelah kami selesai salat subuh, saya bertanya kepada Salman, "Wahai Abu Abdullah, aku memiliki waktu kebiasaan di malam hari yang aku bangun di waktu tersebut. Dan aku bangun di waktu itu namun aku jumpai Anda masih terlelap tidur." Kemudian Salman mengatakan, "Ya ibna akhi wa ya anak saudaraku, ish kunta tasma'uni akul. Apa yang kau dengar dariku dan aku katakan? Fa akhbartu laku, ceritakan. Faqal." Kemudian mungkin beliau menceritakan ulang apa yang didengar dari Salman, yaitu tiga jenis manusia yang diceritakan oleh Salman di sebagaimana di awal riwayat. Faqal, lalu Salman mengatakan, "Ya ibna akhi, tilka salatu. Itulah salat. Inna salawatil khamsa kafarat lima bainahunna." Yang salat lima waktu itu penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Jika dijauhi, al-maqtalah, dosa besar yang membinasakan. Asalkan dijauhi, al-maqtalah, dosa-dosa besar yang itu membinasakan dan membunuh. Membunuh agama seseorang. Ya ibn akhi, alaika bilqasi fa'innahu ablaru. Atau fa'innahu ablara. Wahai saudaraku, hendaklah Anda bersikap dalam beramal, hendaklah bersikap yang pertengahan, tidak berlebihan. Fa innahu ablagha, maka amal yang pertengahan itu akan menyampaikan Anda kepada tujuan. Karena yang pertengahan tersebutlah yang awet, yang bisa continue sampai mati. Daripada cuma semangat atau semangatnya panas-panas sayi ayam, mentalnya adalah mental-mental kerupuk yang cuma sesaat, habis itu kemudian tenggelam. Namun orang amal yang biasa namun continue, rutin, itu ablara, akan menyampaikan orang kepada maksudnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jumpai di sini di antara pelajaran yang bisa kita petik dari perbuatan atau kemudian dari apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Salman. Beliau salat malam cuma sekedar salat 4 rakaat. Maka ini menunjukkan bahasanya qiyamul lail itu boleh semata-mata genap. Sebagaimana qiyamul lail boleh saja semata-mata ganjil. Demikian juga boleh juga genap kemudian ganjil dan boleh juga ganjil kemudian genap. Itu 4 model qiyamul lail. Semuanya dituntunkan. ya, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, genap saja boleh, ganjil saja boleh, genap kemudian ganjil boleh, ganjil kemudian genap juga boleh. Maka yang berkaitan dengan judul bab, maka tentu di sini, di sinilah al-fiqhu fiqhul istihad fil ibadah, ya, kecerdasan dalam masalah sungguh-sungguh beribadah itu dengan tidak berlebih-lebihan, ya, dengan sikap yang kemudian sikap pertengahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasda al-qasda tablughu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ndaklah kalian jangan ekstrim, ndaklah kalian tidak berlebih-lebihan dalam beramal, tablughu, maka kalian akan sampai pada apa yang kalian tuju. Sedikit namun rutin, tanpa berlebih-lebihan, tanpa menghabiskan napas di awal perjalanan, maka orang akan sampai. Adapun orang yang memporsir tenaganya dan napasnya di awal perjalanan, maka sebelum perjalanan sampai pada tujuan, dia telah kehabisan napas dan tenaga. Oleh karena itu Nabi katakan, al-qasda al-qasda tablughu. Kemudian selanjutnya dari Asad ibn Wada'ah, dari Syaddad ibn Aus, salah seorang sahabat Nabi, Syaddad ibn Aus, anau kana idza daghala al-firas. Sahabat Nabi ini jika dia masuk atau kemudian menempati tempat tidurnya, maka yataqallabu ala firasihi. Terkadang beliau bolak-balik di tempat tidur, la ya'ti an-naum, tidak bisa tidur-tidur. Fayaqul, maka beliau mengatakan, maka tidak bisa tidur ini bukan karena mikirkan utang, ya, ataukah karena mikirkan putus cinta, ya, bukan. Maka kenapa beliau tidak bisa tidur-tidur, cuma bolak-balik di tempat tidur, namun tidak juga kunjung terlelap. Allahumma inan nar adhabab mini an-naum. Ya Allah, sesungguhnya ingat neraka itu menghilangkan kantukku. Fayakum, akhirnya kemudian beliau bangun dan salat sehingga pagi tiba. Wa anhu qal, dan dari beliau Asad bin Wada'ah, beliau bercerita adalah Syaddad bin Aus, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jika beliau mengambil posisi di tempat tidurnya seakan-akan dia adalah biji di penggorengan, artinya tidak tenang. Ya, boleh jadi biji kacang atau yang lain. Di tempat penggorengan dibolak-balik ke kiri ke kanan, ya, maju mundur. Fayaqul, lalu akhirnya kemudian beliau mengatakan, ya Allah, sunya ingat neraka. Qad asharatni, telah menjadikan aku begadang, yaitu tidak bisa tidur. Maka kemudian beliau bangun dan mengerjakan salat. Kemudian diriwayatkan oleh Zahabi dengan sanad sampai berawi, ya, hadatsani Ibu Zanjawi, ya, beliau mengatakan, kemudian Ibrahim bin Mahdi, aku mendengar Abu Ahwas mengatakan, qalat bintun, ada seorang anak perempuan berkata kepada tetangga dari Mansur bin Mu'tamir. Ada seorang ulama atau seorang ahli ibadah namanya Mansur bin Mu'tamir, dia punya tetangga. Nah, si tetangga ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya berkata kepada ayahnya, sang anak mengatakan, ya abati wai ayahku, di manakah kayu yang dulu ada di lotengnya Mansur tegak berdiri, kok sekarang dah tidak ada? Maka si anak perempuannya ini kalau malam hari boleh jadi keluar rumah dan dia sering melihat ada sesuatu yang tegak berdiri di atas loteng rumah tetangganya yang namanya Mansur. Nah sekarang tidak ada, maka bapaknya mengatakan, wahai anakku itu bukan kayu. Yang tegak berdiri yang kau lihat itu Mansur. Karena yakumul layla. Yang kau lihat itu tegak berdiri, tidak goyang-goyang, tidak ini. Itu adalah Mansur berdiri di malam hari untuk sholat. Dan berdirinya lama. Nah, sehingga tadi kemudian keluar rumah, kemudian boleh jadi dia punya keperluan untuk ke belakang atau yang lain. Berangkat masih tegak, pulang juga masih tegak, dikira kayu. Setelah Mansur wafat, dia kehilangan. Nah, ini kok rumah sebelah kok tidak ada lagi kayunya. Kalau malam hari kok tidak ada kayu yang tegak berdiri. Maka bapaknya bilang, itu bukan kayu, dok. Ngawur aja. Itu orang yang dia salat malam. Dan itu diantara perbuatan dan sikap sebagian ahli ibadah di masa silam. Untuk mengusir kantuk, mereka salat malam di tempat yang dingin. Salat malam di loteng. Di dak atas rumahnya. Nah, itu kemudian dia jadikan sebagai tempat sholat karena dingin, enggak ngantuk-ngantuk, sehingga dia bisa sholat dalam waktu yang lama. Nah, tujuannya untuk mengusir kantuk. Kemudian kata Nu'aim ibn Hamad adalah Ibnu Mubarak. Jika beliau membaca kitab Ariqaq. Kitab tentang melembutkan hati. Ini bahasa kita mungkin buku tentang manajemen kalbu atau semacam itu. Maka jadilah beliau seakan-akan sapi jantan yang disembelih. Atau seakan-akan sapi betina yang disembelih. Minal buka karena tangisan yang luar biasa. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang berani untuk bertanya kepada beliau tentang apapun. Karena siapa yang bertanya, illa dafa'ahu akan beliau dorong. Akan beliau dorong dan beliau minta untuk menjauh dari beliau. Rahimallahu ta'ala. Maka beliau adalah orang yang, maka Ibnu Bar ini adalah seorang yang lembut hatinya ketika dia membaca buku tentang isinya ayat dan hadis berkenaan dengan tema lembutnya hati atau tema akhirat, surga, neraka, azab Allah dan sebagainya, maka itu sudah cukup untuk membuat beliau menangis sesungguhan dan menangis sungguhan. Hal ini menunjukkan lembutnya hati beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kemudian dari Asim ibn Isam al-Baihaqi beliau mengatakan, "Bitu lailatan, satu malam aku menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Faja'a bima'in, maka di ruang tamu kemudian Imam Ahmad datang dengan bawa air, kemudian dia letakkan di ruang tamu tempat Asim ibn Isam ini menginap. Falamma azbaha, tatkala subuh tiba, Imam Ahmad melihat ke air dan keadaannya, melihat air bihalihi, tetap sebagaimana keadaannya, tidak kurang. Ya tetap seperti itu. Tadi awal malam itu seember penuh, ya pak subuh tiba, ya masih seember penuh. Maka kemudian dikomentar oleh Imam Ahmad, subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakunu wirdun bil lail, ada seorang penuntut ilmu namun tidak punya amal rutin sholat malam di malam hari. Ini ngaku penuntut ilmu. Nah, ini bukan penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu harus punya wirdun billail. Nah, ini baru kemudian layak untuk disebut penuntut ilmu. Ini kata, demikian kurang lebih maksud Imam Ahmad. Maka beliau cela orang yang rajin ngaji namun tidak punya sholat malam. Tidak punya amal rutin sholat malam. Tidak punya wirid di malam hari. Ya, maka beliau mengucapkan subhanallah ini mimbab, heran dan takjub. Kok bisa? Ya, ada orang yang belajar, orang yang rajin belajar, bolak-balik mendengar Al-Quran dan hadis. Namun dia tidak punya wirid, yaitu amal rutin di malam hari. Ya, sehingga air yang disediakan oleh Imam Ahmad dalam hal ini air wudu ternyata tidak dipakai untuk wudu sampai subuh masih utuh seperti di awal malam. Maka syarat untuk jadi penuntut ilmu, untuk mendapatkan sebutan penuntut ilmu menurut Imam Ahmad, harus punya wirdun billail. Kalau belum punya wirdun billail, jangan ngaku kalau dia adalah talibul ilmi, seorang yang penuntut ilmu. Kemudian Ishaq bin Ibrahim mengatakan, aku mendengar Fudail mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, jika engkau tidak mampu sholat malam, sholat di malam hari dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahasanya anda adalah mahrum, orang yang tercegah dari kebaikan. Dan anda adalah mukabbalun, orang yang terbelenggu. Kabalatka khati'atuka. Anda dibelenggu oleh dosa-dosamu. Dosalah yang menyebabkan seorang itu tidak bisa atau kesulitan bangun di malam hari. Dan dosalah yang menghalangi seorang untuk punya semangat puasa sunnah di siang hari. Demikian kata Al-Fudail bin Iyad. Oleh karena itu maka ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala, hurimtu qiyamal lail sittata ashurin. Aku tidak bisa bangun malam, tidak bisa sholat malam selama 6 bulan. Hurimtu qiyamal lail sittata ashurin lidambin fa'altuhu. Karena sebuah maksiat yang aku kerjakan. Maka satu maksiat itu menghalangi Sufyan Ats-Tsauri untuk bisa bangun malam selama 6 bulan lamanya. Itu satu maksiatnya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian qala Az-Zahabi, Az-Zahabi mengatakan ketika menjelaskan biografi Ahmad ibn Hawari As-Sufi, mengomentari sebagian perkataannya. Qultu, kata Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, at-tariqatul musla, jalan yang terbaik hiyal Muhammadiyah, adalah jalan yang Nabi ajarkan, diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-akhdhu minat thayyibat, ya, menikmati dan mengkonsumsi hal-hal yang enak-enak, wa tanawul syahwat al-mubaha, dan menikmati syahwat yang mubah, boleh makan, minum yang mubah, hubungan biologis yang halal, min ghair israfin, tanpa berlebihan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makalah yang thayyib, yang halal dan enak, wa'malu saliha, dan kerjakanlah amal saleh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau aku asumu wa uftir, ada waktu untuk puasa, ada hari untuk tidak puasa. Ada bagian, sebagian waktu untuk qiyam, untuk sholat, dan ada bagian waktu untuk tidur. Wa atin nisa'a, dan aku mengumpuli istri. Wa akulul lahma, dan aku pun makan daging. Faman ghaiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan bagian dariku. Maka Nabi tidak mensyariatkan kita rohbaniyah, kerahiban. Nabi tidak kemudian mensyariatkan kita tamazzuk, memilih kemudian pakaian yang robek-robek, yang jelek-jelek, itulah yang dipakai dengan prasangka kezuhudan. Nabi tidak pula mengajarkan al-wisal, puasa yang bersambung tanpa buka dan sahur, wala sama dahar, tidak pula mengajarkan puasa setiap hari sepanjang tahun. Agama atau ajaran Islam itu mudah. Ajaran Islam adalah hanifiyah, mengajarkan tauhid, wasamhah, dan penuh dengan kelapangan dan kemudahan. Maka hendaklah seorang muslim makan makanan yang thayyib jika itu memungkinkan baginya, dia punya duit, makan yang enak. Jangan kemudian anti makan yang enak dan itu dianggap zuhud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, liungfik du sa'atin min sa'ati. Maka hendaknya orang yang berkecukupan, orang yang punya kelapangan rezeki, dia memberikan infak dan nafkah untuk keluarganya sesuai dengan kadar kekayaannya. Karena dia punya duit yang banyak, maka ya, nafkah makan yang dia berikan untuk anak dan istrinya itu sesuai dengan kekayaannya. Nah, duitnya berlimpah, maka ya ada lauk, ada ini dan seterusnya. Dan wakotkan nisa'u, dan perempuan adalah satu hal yang Nabi sukai. Demikian juga daging, kemudian makanan yang manis, madu, dan minuman yang manis dan dingin. Itu Nabi sukai. Maka beliau suka bikin Nabi semacam jus kalau zaman kita, dalam bentuk kemudian kurma direndam di air, ya, dan ini dibagi di malam hari rendamnya, kemudian nanti diminum pagi-pagi. Artinya itu minuman yang hulwu al-barid, manis dan dingin. Ini kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau suka dengan parfum, terutama adalah parfum Miss Kasturi. Ya, kasturi adalah parfum yang disebut kasturi itu, ya, kasturi yang asli kasturi adalah dari kijang. Ya, dari kijang, dan asalnya itu darah. Kasturi itu asalnya darah. Darah di kijang itu kemudian karena proses biologis tertentu akhirnya mengumpul, mengendap di satu titik, dan itu titik tersebut kemudian jadi daging tumbuh. Jadi daging tumbuh isinya itu darah. Nah, kemudian darah tersebut berubah menjadi parfum. Akhirnya kemudian ya, daging tumbuh tadi nanti bisa copot sendirinya. Nah, nanti kalau dibuka itu yang disebut dengan misr. Dan itu adalah parfum yang paling wangi. Itu parfum yang paling wangi. Yang kasturi betul-betul kasturi. Misr yang betul-betul misr. Kalau cuma ditulis misr, itu lain lagi. Nah. Ya, boleh jadi itu parfum ecek-ecek, itu cuma tulisannya mereknya misr. Nah, itu lain. Nah, kalau ini yang misr betul-betul misr, itu mahal sekali. Dan itu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan misk yang paling bagus itu dari kijang di daerah Rusia. Ya, itu misk yang paling berkualitas dari Uzbekistan atau daerah sekitar sana. Itu kijangnya sana yang kualitas misknya paling unggul. Ya, tidak semua kijang menghasilkan ini, kijang-kijang tertentu saja. Nah, kijang-kijang tertentu. Jadi, dan itu sampai ke Arab. Jadi misk itu dari daerah sana, Uzbekistan atau sekitar itu, dan ya diperdagangkan sampai Arab. Ya. Dan Nabi pun termasuk yang menikmatinya dan mengkonsumsinya. Wa afdalul khalqi, dan Nabi adalah manusia yang paling utama dan yang paling Allah cintai. Adapun seorang ahli ibadah yang telanjang dan kosong dari ilmu, maka kapan saja dia zuhud, kemudian tabattala, kemudian dia tabattul, sungguh-sungguh beribadah, dan dia membuat lapar dirinya, wa khala bi nafsihi, kemudian dia berkhulwa dari tempat yang sepi untuk berzikir, dia tinggalkan daging dan buah-buahan, kemudian dia mencukupkan diri dengan ad-duqqah, ya, serbuk-serbuk potongan roti atau al-kisra, atau kemudian cuma beberapa potong roti. Sofat hawa suhu, maka akan jernihlah indranya, walatufat, dan lembutlah indranya. Lazamathu, maka pada saat itu, maka menempel pada dirinya khataratun nafsi, banyak bisikan-bisikan. Wasami'a khitoban, kemudian dia akan mendengar suara tanpa wujud. Dia kemudian akan mendengar suara tanpa wujud. Yang ini, suara ini, kata Adz-Dzahabi, yatawalladu minal ju'i wassahari. Itu adalah perpaduan gara-gara perpaduan antara lapar dan begadangan. La wujuda lidzalikal khitab wallahi fil kharij. Dan khitab tadi, suara tadi, itu tidak ada wujudnya fil kharij, di dunia nyata. Ya, suara tanpa wujud. Ya, kemudian wawalaja syaitan, kemudian masuklah setan dalam batinnya dan keluar. Nah, karena sudah merasa, dia sudah kemudian sampai derajat mendengarkan suara tanpa wujud, ya'taqidu annahu qad wasala. Maka kemudian dia beranggapan dia telah sampai maqam tinggi. Padahal derajat ini akan dialami oleh semua orang yang lelaku. Tidak disyaratkan dia lelakunya harus zikir, tidak disyaratkan. Semua orang. Semua orang yang kemudian bahasa kerennya, Arabnya riyadhah. Ya. Bahasa kemudian Jawanya itu mau ya, lelaku. Ya. Maka keadaannya demikian. Ya. Ketika kemudian dia mentakzib dirinya, menyiksa dirinya, maka karena kemudian perpaduan dari lapar dan begadangan, semedi nenepi, maka dia akan nanti akan mendengar suara tanpa wujud. Dan itu semua orang. Semua orang. Itu mau pakai cara kejawen, mau pakai mau kemudian cara kemudian pakai kedok dikir-dikir, itu sama hasilnya. Kalau cuma kemudian sampai derajat mendengarkan suara tanpa wujud. Setelah itu maka kemudian dia beranggapan qad wasal, dia telah sampai maqam tertentu, maqam yang sudah wah. Padahal itu walaja syaitan fi batini wa kharaja. Padahal di batinnya itu tempat keluar masuknya setan, kata Adz-Dzahabi. Batinnya yang demikian, ini yang sudah riyadhah, yang sudah nenepi lelaku ini, itu tempat keluar masuknya setan. Wa khutibu wartaqa, maka kemudian dia merasa khutibu, telah diajak bicara langsung. Boleh jadi dia anggap itu malaikat, atau dia anggap bahkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sudah bisa connect langsung, komunikasi langsung dengan dunia gaib. Wartaqa, maka dia sudah naik di posisi yang tinggi. Sudah sampai maqam ma'rifat atau nama yang lain. Maka ketika itu terjadi, fayatamakkanu minhu syaitan, setan itu menguasai dirinya. Ketika dia sampai pada perasaan seperti ini, dari lelaku yang dia lakukan, dari riyadhah yang dia lakukan, berupa begadangan, berupa puasa, dengan puasa tanpa buka, tanpa sahur, maka setan berkuasa pada dirinya, kemudian ngasih bisikan-bisikan kepadanya. Akhirnya dia melihat orang lain, melihat orang-orang yang beriman, dengan pandangan mata menghina. Wa tadzakkaru dzunubahum, dan dia pun mengingat-ingat dosa orang lain, sedangkan dia melihat dirinya sendiri di ainil kamal, seakan-akan dia sudah sempurna. Wa rubbama ala bi alamri ila ayati ayataqida annahu wali, bahkan boleh jadi ujung dari keadaan dirinya akhirnya lama kelamaan dia berkeyakinan kalau dia wali Allah, lalu kemudian dia pun memproklamasikan dirinya, saya ini wali. Kemudian dia pun beranggapan sahibu karomat wa tamakunin, dia itu adalah orang yang memiliki karomah dan kehebatan. Warubama hasalalu syakun, dan boleh jadi, padahal boleh jadi terjadi pada dirinya keraguan-raguan dan guncanglah imannya. Oleh karena itu kemudian kata Adz-Dzahabi, maka al-khalwah, kemudian berada di tempat yang sepi, dan ini di antara ritual sufi adalah berzikir di kamar yang gelap dan sepi. Atau sebagiannya lagi kemudian kemudian ruang bawah tanah yang sepi dan gelap itu tempat berzikir. Yang aktivitas ini disebut dengan khalwah. Yang khalwah ala sufiyah ini biasanya didalili dengan khalwahnya Nabi di Gua Hira. Didalili dengan khalwahnya Nabi di Gua Hira. Nah, Nabi khalwah di Gua Hira, saya khalwah di kamar. Padahal Nabi tidak melakukan khalwah lagi semacam itu setelah menjadi Nabi dan dapat wahyu. Maka khalwah, kemudian lapar, itu adalah Abu Jadid Tarahub. Adalah langkah awal menuju kerahiban. Abu Jad maknanya di sini awal langkah. Ay awalu wa bidayatu tariqit tarahub. Awal dan asal muasal jalan kerahiban diambil dari kata-kata abjadiyatu syai', artinya awaliyatuhu, awal-awal sesuatu. Walaisa dalika min syari'atina fi syai', dan sedikit pun itu bukan syariat kita. Ya, khulwah, kemudian saat khulwah itu lapar, puasa wisal, tanpa buka, tanpa sahur. Maka puasa wisal yang disambung dengan jadi rangkaian dengan khulwah yang dianggap dan dikasih nama riyadhah nafsiyah, kemudian disebut dengan lelaku, nanepi, itu sedikit pun bukan syariat Islam. Bagaimanakah yang betul dalam syariat Islam? Bala, yang benar as-suluku wa mulazamatu dzikri, perilaku dengan senantiasa berzikir yang Nabi ajarkan, kemudian mengurangi intensitas bergaul dengan orang awam, umumnya orang yang cuma ngejak ngobrol, tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya, menangis karena menyesal lagi kesalahan, rajin baca Quran dengan pelan dan penuh tadabur, dan memarahi diri sendiri dan mencela diri sendiri karena keteledorannya, fidatilah karena Allah subhanahu wa ta'ala, rajin berpuasa namun puasa yang dituntunkan, rutin tahajud, tawaduk dengan kaum muslimin, tidak menganggap tinggi di atas kaum muslimin yang lain, tidak menganggap rendah kaum muslimin, wasilatul rahim, menjalin hubungan baik dengan kerabatnya, dengan paman, dengan saudaranya, wasamahah, kemudian lapang atau dermawan, wakathratul biser, dan banyak tersenyum, dan wajah yang ceria, wal infaq ma'al khasasa, rajin berinfak meskipun sebenarnya kesusahan, waqalul haqqil mur birifkin wa ta'udadin, menyampaikan kebenaran yang pahit meskipun pahit tetap disampaikan, namun dengan cara yang lembut dan pelan, melakukan amar ma'ruf, memaafkan, tidak sibuk ngurusi orang-orang yang jahil dan usil, dan jika diperlukan kemudian juga ikut berjihad dalam bentuk ribat, bersiap-siap di Sagar, di tepi batas negara Islam dengan negara kafir, berjihad melawan musuh orang kafir, pergi berhaji, makan yang enak-enak, fil ahayin kadang-kadang, ya, kadang-kadang punya duit makan yang enak, pas gak punya duit ya sabar. Wakasatul istighfar fi sahar, dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah di waktu sahur menjelang subuh. Nah, inilah ya, inilah riyadhah yang Islami. Ya, ini ya, inilah riyadhah, inilah olahraga jiwa yang sesuai dengan tuntunan. Fahadi syama'ilul awliya, maka inilah sifat para wali, wasifatul muhammadiyin, dan sifat para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amatanallahu ala mahabbatihim, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan mencintai mereka, mereka orang-orang yang seperti itu. Ya, maka inilah riyadhah yang benar. Inilah suluk yang benar. Adapun suluk dengan metode yang tadi disebutkan, ya, yang kemudian semangat beribadah kosong dari ilmu, mengedepankan zuhud, tabatul, ya, sibuk beribadah kemudian membuat diri lapar, namun sekedar membuat lapar bukan puasa yang dituntunkan, dan cari tempat sepi untuk berzikir, akhirnya setan yang datang. Maka benar dia mendengar suara tanpa wujud, itulah suara setan, yang dia anggap itu suara malaikat atau bahkan suara Allah, akhirnya kemudian dia anggap dirinya adalah wali, sahibul karomat, orang yang punya karomah, padahal ya, sama sekali bukanlah demikian. Dia telah menganggap dirinya telah sampai pada posisi yang tinggi, padahal sebenarnya dia jatuh ke posisi yang sangat rendah. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa salam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.